pujaning ati. Apa to sliramu tresno karo aku, Mas? Dewa, hey.

Adela. Potongan abai jalana. Leyeh leyeh pena Bon.

Kancaku lereno dugal tongakno kuat mendemku wis ora kumat. Adela Juli Juli Audio Fala Production Jenny Inka. Salam mas, mau aku gak sunti ya mas. Aku serah pendem kok ya. Penting sih satu ku beras ora tak anggap penting anak bojo wareg aja munamuni nuturi kaya bukaji ditoke wae yen mentem wis glosor dhewe. bicara aja ditinggal ngapi badan ketimuran mangko ge keri ing jaman kok yo sing eling te eling babno kok orang antuk jalan. Adela, Mas Teki, Jenny. baju ta Mas? Buka sekel berarti ya. Deg-degan dik, deg-degan dik, dik, deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare, ora nyono aku ora glegowo. Apa bener sliramu wis pisah? Masih baru. deg-degan deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ora nglegowo apa bener sliramu wis pisah. jani. Kota. ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu. Rina wengi dadi impenku, wani sumpah opo jalukmu, cah ayu aja guyu-guyu. Alias kadung ngentek ke sawah, ngentek ke kampung. Zen. ngertiin ka. Yeah. saing atiku Trisno sing tak joko omong kanggo sirambu nanging nyatane aku kok apusi Pusti.